tak mengerti apa yang telah terjadi. Kau tak lagi sama, engkau bukan engkau yang selalu mencari dan menelponku. Dering darimu tak ada lagi. Walau kau menghapus, mengempas diriku, mengganti cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Tak mengerti mengapa engkau membisu. Kau tak lagi sama, engkau bukan kau. Sampai aku ragu untuk menelponmu. Mengertikah kamu, aku rindu kamu. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Sepanjang waktuku, biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Aku tak suka bila kau selalu dekat dengannya. Jangan engkau cemburu, menghempas diriku, mengganti cintaku, mengganti cintaku. Semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Semua cinta yang kau beri. Kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Walau kau menghapus, mengempas diriku, mengganti cintaku, tak akan mengganti. Semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Aku takkan pernah. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Cemburu, aku tak ingin kita berpisah karena ini. Biarkan aku selalu mencinta untuk selamanya.